ulama salafus salih. Di antara dalil yang kita sebutkan banyak tentunya pada pertemuan yang lalu, dua di antaranya kita sebutkan, satu dari firman dan satu dari sabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Yang artinya adalah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu dan tidak berpecah belah. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dhan. Yang artinya adalah, seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, tidak kemudian untuk berpecah belah, malah harus menguatkan satu sama lain hingga menjadi satu bangunan yang kokoh. Al-Mushahidun al-Kiram, maka pada kesempatan pagi hari ini kita ingin menyebutkan bahasan baru berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah terhadap perselisihan. Di sini kita akan belajar bagaimana seharusnya sikap kita ketika terjadi perselisihan. Apakah memang kemudian harus seperti itu hingga saling mencaci, memaki, membenci, hasad satu sama lain, hingga berakhir pada pertumpahan darah? Tidak. Kan Nabi Muhammad juga bersabda, ya la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memata-matai, dan jangan saling mencuri-curi kabar, dan jangan saling berjual beli yang sifatnya najis, sudah kita terangkan. Tetapi jadilah kalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Jadi dilarang kita untuk saling dengki satu sama lain, membenci satu sama lain, memata-matai, mencari-cari kabar satu sama lain, hingga aib seseorang pasti kita dapatkan. Anda kalau memata-matai seorang siapapun dia, saya sering sampaikan, Anda kerahkan semua daya upaya Anda, menelusuri semua riwayat zaman dahulu, cari aibnya sahabat, Anda akan ketemu. Kita gak bahas orang biasa, Anda cari aibnya seorang sahabat, ketemu. Tapi untuk apa? Gak ada manfaatnya. Yang ada, hormat Anda kepada seorang sahabat berkurang, yang ada bahkan Anda mungkin akan na'udzubillah kurang ajar kepada seorang sahabat, ujung-ujungnya nanti bisa mengkafirkan. Lawang Anda ketemu aibnya kok. Padahal enggak ada gunanya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni mereka, sudah janjikan mereka surga, selesai. Kita tidak masuk ke dalam perkara yang di dalamnya mereka berselisih. Toh itu hasil ijtihad, nah, kita akan bahas tentang ijtihad. Dan mereka sudah diampuni. Salah saja mereka dapat pahala, apalagi benar. Dan mereka sudah diampuni. Ini sahabat. Apalagi cuma orang biasa, ketemu. Mau siapapun orang yang di hadapan Anda, baik dia, terlihat soleh dia, Anda mata-matai, Anda akan dapatkan aibnya. Ketika Anda dapatkan, Anda cari-cari curi-curi kabar, Anda memata-matai, tajassus, tahassus. Tahassus itu cari-cari kabar, tajassus itu memata-matai. Dapat, selanjutnya pasti Anda akan menggibahnya. Ya. itu sudah level berikutnya. Jadi kenapa terjadi kebencian satu sama lain di antara kita, kedengkian satu sama lain di antara kita? Karena awalnya itu loh, bahasa sekarang tuh kepo gitu ya. Anda jadi orang yang kepo, cari-cari kabar, kemudian memata-matai. Bisa Anda yang langsung memata-matai, bisa Anda utus orang lain untuk memata-matai. Dapatkah Anda aibnya? Pasti dapat. Karena semua kita yang melakukan dosa, semua kita melakukan kesalahan. Seseorang bisa acting di hadapan banyak orang, tapi ketika dicari kabarnya, dimata-matai, mesti ketemu. Orang pasti slip kok. Akhirnya Anda yakni gibahi dia. Wah. Atau Anda betul-betul menyebutkan aib yang ada padanya. Entah dusta, entah gibah. Terjadilah kemudian kebencian, kedengkian satu sama lain. Ya, ini sudah larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan permisalan yang sangat buruk untuk perbuatan ghibah ini. Yang bermula asalnya adalah mencari-cari kabar, memata-matai. Kepo banget dengan urusan orang, dengan rumah tangga orang, dengan pribadi orang. Kayak Anda gak punya aib aja. Jadi ini sering sekali kita sampaikan. Anda kerahkan semua daya upaya Anda untuk mencari di literatur yang sangat tua misalnya. Ingin mencari aib seorang sahabat yang mulia, dapat. Apalagi cuman kita. Gak perlu berhari-hari mungkin. Anda cari-cari kabar, Anda mata-matai, Anda utus orang untuk mata-matai, sehari dua hari dapat. Aib siapapun. Ya. Tapi untuk apa akhirnya kalau kemudian Anda dengannya menggibahnya, kemudian dengannya Anda saling membenci. Belum lagi di akhirat. Ya. Anda mungkin berumur panjang setelah itu. Anda mungkin jadi orang soleh setelah itu. Tapi orang yang Anda zalimi dengan gibah Anda, dengan kedustaan yang Anda lakukan untuknya. Sempat Anda minta maaf? Enggak lah, orang udah mati kok. Habis kebaikan Anda semuanya. Dari mana awalnya? Kepo. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat, "Ilzam baitak wa mlik 'alaika lisanak waf'al fi ma tu'mar watruk fi ma tunha wa 'alaika bi amrikal khass wa 'alaika amrul 'am." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ilzam baitak, sering-seringlah di rumah. Maksudnya adalah kalau kegiatan di luar, hei para laki-laki yang para pencari nafkah, kalau sudah selesai kerjaan urusan di luar, segera pulang. Miliki lisanmu, jaga lisan, berkata baik atau diam. Lakukanlah yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Sudah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ghibah yang nanti kemudian menghasilkan kebaikan kita akan tertransfer ke orang-orang yang kita ghibahi, yang kita zalimi, awal mulanya kepo. Memata-matai orang, mencari-cari kabar tentang orang. Anda pasti dapatkan keburukannya, Anda pasti dapatkan aibnya. Dan ketika Anda sudah mendapatkan aibnya, gak mungkin Anda akan simpan sendiri. Gak seru, Be. Kalau gak dibagi itu gak seru. Sudah dapat aib seseorang tuh, kalau gak dibagi itu gak enak rasanya. Setan memang. Makanya dari awal jangan lakukan. Kata Nabi Muhammad, jangan kalian saling hasad, jangan saling benci, saling mata-matai, saling mencuri-curi kabar, saling berjual beli dengan perbuatan najis, menambah harga tapi tidak ada niat untuk membeli, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Gitu seharusnya. Orang kalau sudah berselisih gitu ya, memang bawaannya akan seperti ini. akan mencari aib masing-masing. Hingga kemudian dengannya seorang bisa mempermalukan yang lain. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Bahasan hari ini, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan. Perhatikan. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, ialah bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya, maka sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Satu sama lain tidak saling dendam, tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci. Karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ini ada dua poin nih. Pada yakni paragraf ini ada dua poin yang perlu kita masuk ke dalamnya lebih dalam. Satu, ijtihad. Dua, perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya. Saya ulang ya. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat ialah, ingat ini prinsip yang harus kita pegangi semuanya, hingga kita tidak saling benci, tidak saling dengki, tidak saling memata-matai, tidak saling cari-cari kabar hingga mendapatkan aib. Perhatikan bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad. Apa itu ijtihad? Nanti pada perkara yang diperbolehkan untuk ijtihad padanya nanti, maka berikut ini sikapnya. Maka sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain karena perbedaannya berasal dari ijtihad. Ijtihadnya pun pada perkara yang diperbolehkan. Maka sebagian mereka memberikan uzur kepada yang lain. Satu sama lain tidak saling dendam, kemudian tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci, karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Al-Mushahidun Al-Kiram, ijtihad itu adalah badlul juhdi, mengerahkan semua daya upaya dalam menentukan hukum syar'i. Seseorang, orangnya itu namanya mujtahid. Prakteknya adalah ijtihad. Apa itu? Dia, si mujtahid, mengerahkan semua daya upaya dia, kemampuan dia, ilmu dia, untuk menentukan satu hukum syar'i. Memangnya hukum syar'i ada yang belum tentukan? Hukum syariat berkaitan dengan fikih, apalagi dengan bergulirnya zaman, banyak yang baru. Sekarang aja ada fikih COVID kan? Iya. Kita tidak tahu dalam pergulirannya waktu ini nanti ada perkara-perkara yang baru lagi berkaitan dengan fikih ibadah, tidak ada di masa-masa sebelumnya. Maka para ulama harus berijtihad. Mereka harus kerahkan semua daya upaya untuk menentukan hukum syariat pada perkara A, B, C, dan D ini. Sebelumnya tidak ada. Caranya nanti ya mungkin dengan kias, dengan istihsan, istishab, saddudz dzari'ah, macam-macam kaedahnya nanti. Tapi para ulama yang melakukan, nah, mujtahidnya itu harus memenuhi persyaratan. Enggak sembarangan orang, bukan orang awam. Tentunya pastilah orang yang yakni memiliki ahliyah, satu kemampuan. Muslim pasti, balik pasti, berakal pasti, orangnya adil, bertakwa. Mujtahid tapi ahli maksiat? Enggak, bukan mujtahid ente. Harus orang yang adil, orang yang punya muru'ah, orang yang bertakwa. Kan sekarang itu seperti itu ya. jauh dia dari ketakwaan, kemudian membicarakan perkara agama. Menurut saya, kalau perkara ini sih, lalu siapa? Orang tahu bagaimana kemudian perbuatan Anda jauh dari ketakwaan, lalu Anda ingin berbicara soal agama, apalagi berijtihad. No, no, no. Anda enggak memenuhi persyaratan. Ada lima nih. Yang keenam, ini masalah keilmuannya. Masalah keilmuannya, dia ngerti ilmu hadis, dia ngerti ilmu ruwat, para perawi hadis. Karena nanti akan berbicara tentang keabsahan sebuah riwayat, kita akan bahas setelah ini. Dia harus ngerti ilmu hadis dengan semua cabangnya, fikih, usul fikih. Tahu ijma' dalam satu perkara, ini sudah ada ijma' atau belum, hingga dia kemudian tidak berijtihad dalam satu perkara, ijma'nya sudah ada. Ngapain nanti ijtihad? Sudah ada ijma' para ulama zaman dahulu. Ilmu. Dan ini semuanya, semua cabang ilmu ini tadi, harus faham bahasa Arab. Karena firman Allah bahasa Arab, sabda Nabi Muhammad bahasa Arab. Dan dia harus mengerti sepertiga dari Al-Quran. Karena semuanya sepertiga Al-Quran itu hukum. Al-Quran itu adalah yakni cerita, sepertiga tauhid, sepertiga hukum. Berat kan? Berat. Makanya bukan orang yang standar, yang berijtihad. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sedikit tentang satu poin berkaitan dengan ijtihad. Definisinya, orangnya, dan kemudian persyaratannya. Berat, ini sekilas saja ya. Maka siapapun di antara Anda yang ingin explore lebih dalam, ya, ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Usul fi Ilmi Al-Usul menyebutkan ini cukup detail. Cukup ringkas, tapi yang ingin mendetailnya beliau syarah sendiri di kitab beliau yang lain. Mana ya? Nah, itu paling pojok kanan, Pit. Paling pojok kanan atas, coba tarikin. Itu syarahnya itu. Tarikin, Pit. Jadi dulu ketika di pesantren kita belajar usul fikihnya bukunya Syekh Al-Utsaimin, tentunya pendek ya. Al-Usul min Ilmi Al-Usul, pendek. Dan beliau syarah sendiri. Segini. Buku aslinya tuh paling berapa ya? Mungkin enggak sampai 90 lembar mungkin. Syarahnya berapa nih? Hampir 800. Jadi buku karangan beliau sendiri, tapi beliau sendiri yang syarah penjabarannya. Monggo ya. Tapi kayaknya kalau terjemahan kayaknya belum. Tapi kalau yang ringkasannya, saya tahu ringkasannya tuh terjemahannya sudah ada. Jadi kalau Anda pengen tahu apa ijtihad lebih luas, bahkan mungkin Anda searching di Google, beberapa para asatidzah sudah menerjemahkannya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kita kasih garis bawah tadi bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad, setelah kita bahas pada perkara yang diperbolehkan ijtihad, nah ini perkara yang kedua. Perkaranya itu berdasarkan ijtihad. Ijtihadnya pada perkara yang memang diperbolehkan untuk berijtihad padanya. Maka sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Tetap saling menghormati, tetap saling menyayangi, tidak bermusuhan. Kenapa? Karena perbedaan ini berdasarkan ijtihad ulama yang dia ikuti. Ulamanya pun ketika berijtihad pada perkara yang memang boleh berijtihad padanya. Jadi lapang dada saja. Dan ini biasanya terjadi atau rata-ratanya terjadi dalam perkara fikih ibadah. Tidak dalam perkara akidah. Kalau perbedaan misalnya dalam perkara akidah, contoh kita memuliakan para sahabat, dia mencaci maki dan mengkafirkan sahabat. Ini udah gak bisa kemudian kita memberikan maaf. Kita memuliakan, dia mengkafirkan. Jauh. Dan itu bukan perkara yang kemudian kita boleh untuk berijtihad. Tidak boleh berijtihad dan perkaranya pun tidak diperbolehkan untuk berijtihad padanya. Sahabat, kita cintai, kita hormati, kita muliakan, hati kita bersih dari membenci, lisan kita bersih dari mencaci maki, karena Allah sudah janjikan mereka surga. Allah puji mereka, Nabi Muhammad puji mereka, Allah janjikan surga untuk mereka. Ngapain? Maka kita ini dalam perkara ini harus sama, memuliakan, mencintai, menghormati sahabat radhiyallahu anhu. Ada orang mengkafirkan. Oh, enggak bisa kita kemudian memberikan maaf. Enggak bisa kemudian kita memberikan uzur. Kenapa? Ini sudah perkara akidah. Perkara yang Anda tidak boleh berijtihad padanya. Kenapa? Karena dalilnya qat'i. Qat'i ats-tsubut, qat'i ad-dilalah. Dalilnya pasti firman Allah-nya, sabda Nabi Muhammad-nya mutawatir, dan maknanya satu. Menghormati, memuliakan, mencintai, dan dijanjikannya untuk mereka surga. Enggak ada makna yang lain. Pemirsa. Pemirsa. Berikut keterangan singkat untuk yakni perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya. Jadi kita ingin sebutkan empat majal. Yani al-majalat allati yajuzu fiha al-ijtihad. Majal, area-area, tempat-tempat yang diperbolehkan padanya berijtihad. Tempat-tempat, area-area, perkara-perkara, hal-hal yang diperbolehkan padanya ijtihad. Karena inilah prinsip kita. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, adalah bahwasanya selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad seorang mujtahid, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, karena semua kita pun taklid dengan seorang alim. Selama itu berdasarkan ijtihad, pada perkara yang diperbolehkan ijtihad, maka kita memberikan udzur satu sama lain, memaafkan satu sama lain, karena perkara ini berdasarkan ijtihad dan perkara tersebut memang boleh berijtihad padanya. Maka jangan saling benci, jangan saling dengki, berlapang dada saja. Nah, berikut adalah al-majalat, beberapa tempat, perkara, hal, area yang diperbolehkan padanya ijtihad. Satu, an-nusus aqan النصوص قطعية قطعية الثبوت ظنية الدلالة. Tempat yang diperbolehkan padanya ijtihad yang pertama adalah nas-nasnya itu qat'i ats-tsubut. Keberadaannya itu qat'i, pasti. Entah itu firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar, atau sabda Nabi Muhammad SAW yang pasti benar karena dia mutawatir. Dhanniyatud dilalah, tapi dilalahnya, makna yang terkandung dari firman Allah yang pasti benar itu, makna yang terkandung dari sabda Nabi Muhammad yang pasti benar itu yang karena ia mutawatir, dhanni mungkin memiliki beberapa makna. Inilah tempat, area, hal yang diperbolehkan padanya berijtihad yang pertama. Dalilnya itu qat'i, pasti benar. Entah itu firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benarnya, atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti benarnya karena dia mutawatir. Dalilnya udah benar nih. Tapi dhanniyatud dilalah, dilalahnya, makna yang terkandung dari firman itu, makna yang terkandung dari sabda itu yang pasti benar itu memiliki beberapa penafsiran, mungkin memiliki beberapa penafsiran. Wal ijtihadu fi hadhihi an-nusus laysa lahu dawrun fi ma yata'allaq bi thubutiha. Maka ijtihad pada perkara yang seperti ini itu tidak boleh dalam perkara benar atau salahnya sebuah riwayat. Lawang firmannya pasti benar kok. lawang sabda Nabi Muhammadnya mutawatir kok. Maka ijtihad seorang alim bukan mengenai dengan keabsahan yakni nasnya, enggak. Tapi ijtihad mereka pada maknanya. Karena ia memiliki makna yang mungkin multitafsir. Contoh mudah adalah misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu mereka memiliki masa iddah penantian selama 3 quru. Nah ini. Ini ayat mesti benar. Nasnya, nas itu redaksi teks firman atau sabda, nasnya mesti benar. Kenapa? Dia firman Allah, qat'iyyut tsubut. Tapi maknanya dhanniyatud dilalah. Makna yang terkandung padanya dhanni mungkin memiliki beberapa makna. Maka ijtihadnya seorang mujtahid pada perkara yang seperti ini bukan membahas sahih atau tidaknya riwayat karena dia firman kok. Bukan pada perkara sah atau tidaknya riwayat karena dia hadis mutawatir kok. Bukan dalam perkara itu ijtihadnya. Maka ijtihad pada perkara ini maknanya apa? Maka sebagian ulama berpendapat quru' di sini haid, quru' di sini suci. Berbeda kita dalam pandangan itu, karena ketika mengambil pendapat suci atau kemudian dia haid, ada hitungan iddah yang berbeda nanti hasilnya dari perempuan ini, apakah dia kemudian sudah yakni selesai iddahnya hingga kemudian bisa menikah lagi nanti ketika tidak ada rujuk. Wallahu alam bisa. Satu, dua. An-nususu dhanniyatu thubut qat'iyatu dilalah. Nasnya itu dhanni. Nasnya itu dhanni. Apakah firman Allah? Enggak, firman Allah pasti sahih. Nas dan yang dibahas di sini adalah sabda Nabi Muhammad. Berarti kalau misal disebutkan nasnya itu dhanniyatu thubut, kepastiannya itu bisa yakni sahih bisa tidak, maka yang dimaksud dengannya adalah hadith-hadith yang ahad. Maka yang dimaksudkan dengannya adalah hadith-hadith yang ahad, yang tidak mutawatir. Kenapa? Kesahihan dan kedhaifannya antara. Bisa sahih dalilnya, bisa tidak. Qat'iyyatud dilalah, makna yang terkandung di dalamnya pasti tidak memiliki makna yang lain. Maka ijtihad seorang mujtahid dalam perkara area yang seperti ini, maka mereka berijtihad pada mencari keabsahan riwayat. Ini hadisnya sahih atau enggak? Ini hadisnya dhaif atau enggak? Jadi ijtihadnya para mujtahid dalam perkara ini adalah dalam keabsahan riwayatnya, sahih atau tidak. Kenapa? Karena dalam maknanya satu, tidak ada perdebatan, satu maknanya. Qat'iyyatud dilalah, maknanya itu pasti cuma satu. Contohnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, laisa fi ma duna khamsa dzaudin min al-ibil sadaqah. Laisa fi ma duna khamsa dzaudin min al-ibil sadaqah. Tidak ada yang di bawah 5 unta sedekah. Maksudnya adalah batas nisab sedekahnya unta itu 5 ekor unta. Tidak ada makna yang lain. Dilalahnya qat'i. Makna yang terkandung dari sabdanya itu qat'i pasti. Cuman ini. Tidak, akhirnya tidak ada perbedaan pendapat para ulama pada bahwasanya nisab zakat ibil itu adalah 5 ibil atau 5 onta. Punya 5 onta seorang, maka zakatnya 1 onta. Maka ijtihad para ulama dalam perkara ini keabsahan riwayatnya. Karena makna yang terkandung pada hadis-hadisnya banyak tentunya, tapi ahad semuanya satu makna. Qat'i jadinya. Bagaimana? Sudah mulai pusing? Saya aja pusing. Tiga. Majalat, majal, area, tempat, hal. Di mana diperbolehkan padanya ijtihad, karena ini yang sedang kita bahas. An-nususu dhanniyatu thubut wa jilalah ma'an. Nah, ini dia nih. Nasnya, teksnya, entah itu firman Allah subhanahu wa bukan firman Allah, nasnya itu dhanniyatu thubut. Kepastiannya itu dhanni. Ayat Allah juga tidak kita bahas, sama kayak poin kedua, karena dia pasti qat'i. Yang dibahas di sini an-nusus dhanniyatu thubut itu mesti hadis. Bukan firman Allah, bukan hadis yang mutawatir. Ini hadis ahad. Persis poin kedua. Nasnya itu dhanniyatu thubut. Dia hadis-hadis yang ahad. Dia bukan hadis-hadis yang mutawatir yang mesti benar, apalagi firman Allah yang pasti benar. Dia hadis ahad. Selain mutawatir pastinya definisi mudahnya. Wa dilalah ma'an, dan juga dilalah makna yang terkandung dari hadis-hadis tersebut maknanya multi tafsir. Maka ijtihad para ulama dalam perkara ini dua. Ijtihad para ulama dalam perkara ini dua. Satu, mencari keabsahan riwayatnya karena dia dhanniyatu thubut. Kepastiannya itu dhanni. Bisa sahih, bisa enggak. Maka ijtihadnya para ulama pada perkara ini, dia harus mencari keabsahan riwayat. Makanya kan kita dapatkan banyak periwayatan. Banyak kitab-kitab yang mengarang tentang ini. Di antaranya mungkin yang kita mengalami zamannya, ya karangan Syekh Al-Albani. Ada silsilah al-hadith al-da'ifah wa mawdu'ah. Ada silsilah al-hadith al-sahihah. Kenapa? Karena dia ahad. Kemungkinan sahihnya ada, lemahnya pun iya. Maka ijtihad para ulama dalam perkara ini dua. Satu, mencari keabsahan periwayatan tersebut. Dua, maknanya berbeda. Karena ia multi tafsir. Disebutkan di sini wal ijtihadu fi hadhihi an-nusus lahu majalun wasi'. Maka ijtihad seorang mujtahid dalam perkara yang seperti ini, yakni areanya luas, fi ma yata'allaq bi thubutiha, di antaranya adalah perkara berkaitan dengan keabsahan riwayatnya. Yataharral mujtahidu fi sihhati sanadi wa thubuti. Seorang mujtahid akan mencari cara, dia akan telusuri sanadnya ini benar atau enggak. Luas untuk poin yang ketiga ini. Aw fi ma yata'allaq bi dilalati hadhihi an-nusus. Atau yang kedua, ijtihad dia adalah dia mencari makna yang terkandung dari nas-nas ini. Karena ia multi tafsir. Contoh mudahnya kata beliau dalam perkara ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah. Belum tadi sebutkan tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu merujuk kepada ijtihad seorang yang mengatakan bahwasanya tidak di sini menghilangkan keabsahan. Tapi para ulama yang lain, dan juga kemudian mungkin diikuti oleh banyak orang-orang, bahkan mungkin sebagian ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak di sini artinya tidak sempurna. maka dalam perkara ini luas. Inilah yang kemudian diantara yang kita bahas. Karena nasnya dhanniyu thubut, perlu dikrosek keabsahannya, dan kemudian yakni dilalahnya pun dhanniyu dilalah, multitafsir. Kata Nabi Muhammad, la salata, tidak ada salat. Maksudnya tidak sahkah atau tidak sempurnakah? Makanya di sini para ulama berbeda pendapat. Dan di sini perbedaan itu diperbolehkan. Karena luas maknanya memang. Kalau ulun misalnya ikut pendapat, la di sini adalah menghilangkan keabsahan, enggak sah salat seorang itu kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau kemudian yang lain ikut pendapat, misalnya para ulama Hanafi atau Imam Abu Hanifah, bahkan mereka berpendapat bahwasanya la di sini tidak ada salah, maksudnya tidak sempurna. No problem, monggo. Inilah majal, inilah area, inilah tempat di mana diperbolehkan berijtihad. Yang terakhir, nah ini yang sangat jelas. Al-qadaya allati lam yarid fihi nassun wala ijma'. Perkara-perkara yang tidak disebutkan dalilnya, tidak dari firman, tidak dari sabda, dan juga tidak ada ijma. Makanya saya sebutkan tadi di awal, fikih ini perkaranya bisa menjadi perkara fikih ini bisa bergulir terus, dan bisa nanti ada perkara yang baru-baru lagi. Exact firmannya tidak disebutkan, sabdanya juga demikian, maka disinilah kemudian ijtihad seorang mujtahid. Dia harus kerahkan semua daya upayanya untuk menentukan hukum syariat dalam perkara ini. Ya, entah itu dengan cara, yakni metode, karena metodenya sudah diajarkan. Entah itu dengan metode kias, pengkiasan dengan hukum asal, dia jadi hukum cabang. Atau istihsan, istishab, saddu dzari'ah, atau yakni apa istilahnya tuh masalih mursalah misalnya, dilakukan untuk sebuah kemaslahatan. Ya, inilah ijtihad para ulama, di mana inilah area yang sangat luas untuk para ulama berijtihad. Dan ketika dalam perkara seperti ini terjadi, ini prakteknya, bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad seorang mujtahid dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, ini yang kita bahas 4 poin ini, khusus yang nomor 4, perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalamnya nas, firman atau sabda, dan juga belum ada ijma'nya. Kayak kemarin misalnya, ketika kita semuanya dalam kondisi banjir, sebagian orang itu rumahnya terendam banjir, sekarang tentunya sedang banjir di Katingan, Kalteng. Sebagian orang itu masuk air ke rumahnya, ya mungkin 5 cm, 10 cm. Akhirnya muncul pertanyaan, bolehkah sholat kemudian di atas air? Atau kemudian kalau nggak boleh, bolehkah kemudian sholat di atas kasur? Hukum bergulir, perkara yang baru muncul, maka para ulama lah kemudian mereka mengerahkan daya upaya mereka untuk kemudian menelurkan hukum syariat dan berdasarkan metode yang benar, entah pengkiasan atau kemudian metode-metode yang lain. Jadi seperti itu, ulun ulang, dan kita sudahi di sini dulu karena masih panjang ya. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat, bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad orang yang mujtahid dengan persyaratan yang sudah dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kelayakan yang dia miliki, mujtahid, enggak sembarang orang, pada perkara-perkara yang memang diperbolehkan padanya berijtihad, yang kita sebutkan barusan ada 4, khususnya nomor 3 dan 4 sebenarnya, tapi nomor 4 lebih jelas lagi. Kemudian yakni maka mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain, satu sama lain tidak saling dendam, tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci, karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita rekap ulang bit ya. Area, majal, tempat di mana perkara tersebut boleh berijtihad padanya oleh seorang mujtahid ya, bukan kita. Satu, nas. Satu, perkara yang nasnya qat'i, firman Allah yang pasti benar, atau sabda Nabi Muhammad yang mutawatir yang pasti benar. Tapi yakni makna yang ditunjukkan dari nas ini multi tafsir. Maka ijtihadnya pada perkara maknanya, ini maknanya apa? Karena firmannya mesti benar, sabdanya mesti benar. Kenapa? Karena ia mutawatir. Maka ijtihad para ulama dalam perkara yang seperti ini adalah dia mencari makna yang terkandung dari ayat itu atau hadis itu. Karena ayat dan hadisnya mesti benar. Dua, nasnya dhanni tapi dilalahnya qat'i. Kalau nas yang dhanni itu berarti tidak masuk di dalamnya pembahasan firman, tidak masuk di dalamnya pembahasan sabda yang pasti sahih. Maka yang dibahas di dalamnya adalah hadis yang ahad, yang keabsahan riwayatnya itu kemudian harus ditelusuri, bisa sahih, bisa tidak. Maka ijtihad para ulama dalam perkara yang nomor dua ini adalah dalam mencari keabsahan riwayatnya. Karena dilalahnya kandungan makna yang makna yang terkandung dari hadis-hadis tersebut, dia qat'i mesti cuma satu makna. Contohnya tadi adalah bahwasanya nisab zakatnya unta 5, itu tidak ada khilaf, semuanya sepakat. Yang mereka perdebatkan keabsahan riwayat. 3, nah ini yang paling banyak, nasnya dhanni, bukan firman, bukan sabda yang pasti sahih, dia sabda yang ahad, bisa sahih bisa tidak, dhanni nasnya, dan juga kemudian dhanni dilalahnya, maknanya bisa multi tafsir. Kalau yang pertama tadi contohnya yang salah satu kuru itu ya, tentang masa iddah perempuan yang ditalak. Nah, kalau yang ini apa tadi contohnya adalah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat yang tidak baca Al-Fatihah. Maka tugas para mujtahid dalam perkara nomor 3 ini dua. Mencari keabsahan riwayatnya, ini sahih atau tidak. Kedua, maknanya apa? Makanya para ulama dalam perkara ini berbeda pendapat. Katakanlah periwayatannya sahih, maka maknanya beda ini. Ulama Hanafiyah mengatakan la di situ, artinya tidak sempurna salat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Tapi para ulama Syafi'iyah dan yang lainnya mengatakan la di situ tidak sah salat seorang yang tidak baca Al-Fatihah dalam perkara ini. Nah, baru kita praktekkan prinsip ini, harus berlapang dada kita. Dia perkaranya muncul dari seorang mujtahid dalam perkara yang boleh berijtihad padanya. Ulun ikut maknanya tidak sah, Anda ikut maknanya tidak sempurna, no problem, berlapang dada saja. Dan yang keempat, perkara-perkara yang tidak disebutkan nasnya, baik firman atau sabda, dan belum ada ijma'nya, maka disinilah kemudian ini para ulama mereka muncul dengan ijtihadnya, dengan metode yang sudah diajarkan juga oleh para ulama zaman dahulu. Mereka lah yang mengerahkan semua daya upaya untuk menentukan hukum syariat dalam perkara yang baru ini. Firmannya enggak ada, sabdanya enggak ada, eksaknya ya. Ijma' dalam perkaranya juga belum, karena perkaranya baru, di zaman yang lalu belum ada. Hukum nikah pakai video call, ada enggak? Zaman dulu enggak ada, boro-boro zaman dulu. video call itu teknologinya itu awal tahun 2000-an. Itu pun sangat mahal waktu itu. Hukum, ini contoh saja ya. Perkara nasnya enggak ada eksaknya. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang menikah dan hanya ada handphone, enggak ada kan misalnya. Firmannya enggak ada, sabdanya enggak ada. Iya perkara yang baru. Karena zaman berubah, zaman bergulir, teknologi di antaranya dan berkaitan kemudian dengan hukum syariat. Kenapa ini perkara nikah? Akhirnya para ulama kemudian mereka menelurkan hukumnya. Bisa dengan cara pengkiasan atau bisa kemudian dengan kaedah-kaedah usul yang lain yang akhirnya ditelurkanlah satu hukum. Maka ini perkara yang kemudian sangat luas. Kita harus kemudian berlapang dada dengan perbedaan karena perkaranya sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai di sini dulu sementara yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan, memberikan uzur, memberikan maaf, berlapang dada jika perkara itu muncul dari ijtihad seorang mujtahid dan perkara yang dia berijtihad padanya memang diperbolehkan. Empat tadi yang kita sebutkan faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan sementara dan bermanfaat saladin khilaf ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tidak buka pertanyaan dulu. Antar anak sekolah. Oke. Okay. Kita pending insyaallah pertanyaan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun ada pertanyaan tapi kita pending, mungkin saya baca besoknya ada pertanyaan masuk sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.